tulis al khulafa'u ba'di itna asyar atau sayakunu ba'di itna asyara khalifah. Jadi akan ada setelahku itu 12 khalifah. Akan ada kata Rasulullah setelahku itu 12 khalifah. Rawi hadis ini, saya lupa perawi hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya kata Rasulullah 12 khalifah itu adalah min Quraisy. Semuanya adalah dari Quraisy. Jadi semuanya adalah dari Quraisy. Ini satu hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Tapi sekali lagi, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kita tentang tafsirannya. Siapa yang dimaksud dengan 12 khalifah itu? Sebagian para ulama, dan mazhab ini dikuatkan oleh syarah kita tahu ya, Syekh Ibn Abil Iz. Kemudian para ulama yang lain juga menguatkan hal yang sama, bahwasanya 12 khalifah ini sudah habis. Oh, bukan 12-nya orang Syiah. 12 ini habis, dimulai dari Abu Bakar, diakhiri dengan runtuhnya khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Tapi ya kawan, ini salah satu mazhab dari para ulama kita. Tapi mazhab ini anak orang setuju. Permasalahannya, kenyataan yang ada. Jadi kalau memang khalifah di Bani Umayyah itu dimasukkan dalam 12, maka mau tidak mau kita harus masukkan khalifah di zaman Bani Abbasiyah. Padahal Bani Abbasiyah itu puluhan khalifahnya, sama puluhan. Maka berarti hadis ini harus ditafsirkan dengan yang lain. Allahu a'lam, dan mazhab kedua ini yang tepat. Allahu a'lam bishawab. Bahwasanya khalifah itu 12 itu adalah khalifah zaman Rasulullah sampai besok hari kiamat. Dan yang kita tahu, khalifah itu kalau yang sudah ada, kalau tidak 5, 6. Siapa dia? Kalau yang 5 jelas, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Ya Hasan bin Abi Thalib. Ini jelas 5 ini. Hanya para ulama kita berselisih mazhab, apakah Umar Ibn Abdul Aziz kita masukkan dalam khulafa' ar-rasyidin atau tidak. Tapi yang penting, kalau bukan 5, ya 6. Yang lain siapa? Yang lain itu akan muncul di batu yang kelima. Jadi kalau memang dengan penafsiran yang ini, dengan penafsiran yang kedua, maka nanti khilafah yang ada itu banyak. Ya, sekitar berapa itu? 12 kurangin 6? 6 maksudnya. Yang salah satunya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Salah satunya adalah Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Itu yang ada, tapi berapa tahun tidak ada keterangan jelas dari Rasulullah SAW. Tapi yang jelas, yang ada keterangan pasti dari Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dan Bukhari, salah satu khalifah akhir zaman itu Imam Mahdi. Berapa jumlah mereka, tidak ada keterangan yang jelas. Berapa tahun mereka, tidak ada keterangan yang jelas. Hanya yang ada keterangan yang jelas dari Rasulullah bahwasanya akhir zaman nanti setelah zaman Imam Mahdi, umat Islam akan dimimpin oleh Isa alaihissalam. Yang Nabiullah Isa alaihissalam akan hidup di muka bumi selama 40 tahun. Yang beliau itu memenuhi dunia ini dengan keadilan. Beliau itu menghancurkan salib, membunuh semua babi, dan jadi menolak jizyah. Jadi menolak jizyah. Tapi yang penting, Nabi Isa sendiri, beliau itu selama 40 tahun. Adapun yang khalifahnya, Anda tidak menemukan keterangan dari para ulama kita tentang berapa tahun mereka ada di muka bumi. Allah wali. Tentang kalau tanya berapa tahun mereka, yang ada indikasi cuma dua hal itu yang ada. Adapun mereka berapa tahun, berapa bulan, Allah wali. Baik, ya kawan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba. Ustaz Ihsan Tanjung, Jakarta. Ustaz Ihsan Tanjung, Jakarta ya tuh. Nah, apa tadi katanya? Tahun Kami 1500. Ya terus? Lepas dari benar dan tidaknya ucapan Ihsan Tanjung, Ustaz Ihsan Tanjung, tapi yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Al-Ghasyiyah, kalau nggak ada dari awal itu lupa kan kata. Dalam surat An-Nazi'at yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat kapan akan terjadi. Qal fima anta min dzikraha, engkau itu enggak mengetahuinya. Ila rabbika muntaha, urusan itu ujung-ujungnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang mengatakan masalah ini banyak sekali dalam surat Al-An'am. Satu ayat yang sudah ada juga ada, dan dalam ayat-ayat yang lain. Tapi yang paling penting adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Jadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril Alaihissalam tentang Al-Islam, beliau menjawab 5 itu. Ditanya tentang iman, beliau menjawab 6 itu. Ditanya tentang ihsan, beliau menjawab. Saat ditanya tentang qiyamat as-sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, maka Rasulullah mengatakan mal mas'ul bi'alam min as-sa'ih, yang ditanya itu belum tentu lebih tahu daripada yang tanya. Maka Jibril mengatakan sama alamatuha, kalau gitu apa ada tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tandanya, berarti hari kiamat enggak tahu. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat, tapi yang jelas hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bainas saati kahatai. Jadi antara saya dengan hari kiamat itu antara dua jari ini dekat sekali. Dan kata Rasulullah yang lain bu'istu. Jadi bu'ist dan saya diutus itu sudah waktu asar. Dalam artian sebentar lagi matahari tenggelam. Dan yang lain yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Tapi kapan terjadinya? Ilmuha inda rabbi. Bahwasanya yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah yang pertama. Kita cuma bisa mengetahui tanda-tandanya, adapun kapan terjadinya Allah wa'alam. Saat ini tanda-tandanya sudah banyak yang muncul, tapi tidak sampai sekarang belum ada satupun tanda-tanda kiamat besar yang muncul. Tanda kiamat besar bagaimana kita ketahui semua berapa? 10. Diawali dengan Dajjal dan diakhiri dengan berembusnya angin, atau diakhiri dengan munculnya api dari negeri Syam mengiring manusia. Panjang-panjang masalah itu. Tapi yang penting sampai sekarang belum ada satupun tanda-tanda kiamat besar. Yang ada dari sekarang tanda kiamat kecil. Dan tanda kiamat kecil dimulai sejak Rasulullah diutus. Jadi diutusnya Rasulullah menunjukkan tanda kiamat sudah dekat. Tapi kalau ditanyakan oleh Ustaz Ihsan Tanjung bahwasanya tahun perlu tadi sejurinya cuma 1500, Anda sendiri juga heran dari mana beliau mengambil dalil. Padahal ikhwan sekalian, antum tahu tahun hijriyah itu di zaman Rasulullah sudah ada atau belum? Tahun hijriyah itu di zaman Rasulullah sudah ada atau belum? Belum. Tahun hijriyah itu adanya di zaman Umar. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lain, kok kita itu enggak, orang-orang Persia punya hijau tanggalan sendiri, kok kita enggak punya? Maka dia, beliau memunculkan tahun yang akhirnya para ulama juga, jadi para sahabat saat itu bertentangan pendapat. Kita memulai tahun ini pakai patokan apa? Patokan Rasulullah lahir, patokan Rasulullah diutus, patokan Rasulullah wafat, atau patokan apa? Akhirnya mereka sepakat dengan patokan hijriahnya. Maka disebutlah dengan tahun hijriah. Jadi munculnya tahun hijriah itu zaman Umar. Maka ana heran. Ini dari Ustaz Ihsan Tanjung yang saya mengatakan patokannya adalah tahun 1500 hijriah. Itu yang pertama. Jadi itu yang kedua. Jadi pertama, bahwasanya ilmu hari kiamat tidak bisa diketahui. Yang kedua, bahwasanya patokan hijriah itu adanya malah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kemudian ya akhwan, indikasi ketiga, kalau dikatakan tinggal 60 tahun ke depan, anda mengatakan enggak mungkin. Enggak mungkinnya di mana? Enggak mungkinnya di mana ya akhwan? Enggak mungkinnya proses kiamat itu sangat jelas tergambar di hadapan kita. Jadi proses kiamat dari saat ini sampai besok malaikat Israfil meniup sangkakalanya itu sangat jelas di hadapan kita. Pertama kata Rasulullah bahwasanya Islam akan jaya. Jayaan yang pertama. Dan kejayaan ini salah satu yang memimpin adalah siapa? Adalah Imam Mahdi. Anda tahu dalam sejarah Imam Mahdi, anda melihat dalam hadis ini yang saya katakan semuanya baik. Sejarah yang ada, sejarah masa akhir zaman. Bahwasanya Imam Mahdi muncul, kemudian muncullah Dajjal. Dajjal muncul di negeri Asfahan. Asfahan itu sekarang di Iran. Diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi. Dia akan berkeliling di dunia selama 40 hari. 40 hari seharinya kayak setahun, seharinya kayak sebulan, seharinya kayak seminggu. Berarti kira-kira tahun berapa? Tahun 3 bulan, tahun setengahan, tahun 3 bulan. Sekitar itu. Kemudian, jadi Imam Mahdi tersesat, akhirnya muncullah, turunlah Nabi Isa alaihissalam berpegangan dengan dua sayap malaikat. Di mana turunnya? Di negeri Syam. Tempatnya di Al-Manar Al-Bayla, di Menara Putih, negeri Syam. Menara Putih ini sekarang ada, udah. Menara Putih ada di Rasulullah dan sampai sekarang belum muncul. Berpegangan pada dua malaikat, beliau memakai pakaian kuning. Ini beritanya kayak ini film, jadi beritanya sudah jelas sekali, gambaran hadisnya sudah sangat jelas sekali. Kemudian beliau turun ke dunia, akhirnya berhasil membunuh Dajjal di mana? Di Babi Lut, di pintu Lut. Dajjal terbunuh, kemudian muncullah Ya'juj dan Ma'juj, membawa kerusakan di alam dunia. Lama ini kerusakan ini, lama sekali. Pasukannya Nabi Isa dan Imam Mahdi terdesak ke puncak gunung. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah menghancurkan mereka dengan taufan yang sangat dahsyat, kemudian mereka semua mati. Nabi Isa turun, kemudian melihat tidak ada satupun tanah di muka bumi kecuali bangkai. Tapi banyaknya pasukan ini. Maka Allah mengatakan supaya diturunkan banjir besar untuk membawa mereka. Kemudian Nabi Allah Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Setelah wafat, baru manusia itu demi sedikit hancur, sedikit jelek lagi. Sampai pertama kali muncul kemudian adalah matahari terbit dari arah barat. Setelah matahari terbit dari arah barat, tidak. Saat itu pintu taubat tertutup. Paham itu? Pintu taubat tertutup. Kemudian baru muncul tanda-tanda yang lain, jadi tanda angin dari arah barat, kemudian ada binatang bisa bicara dengan manusia, ada yang lain-lain, sampai pada titik terakhir kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, lan taquma as-sa'ah wa fil ardi man yaqulu Allah Allah. Jadi tidak akan pernah bangkit hari kiamat kalau di bumi ini masih ada yang mengatakan Allahu Allah. Kira-kira berapa tahun berarti? Masih panjang, gitu kasusnya. Jadi masih panjang. Jadi sekarang, jadi bayangan Islam bangkit masih panjang. Masih agak panjang dikit karena Amerika sudah jaya-jayanya sekarang. Sedangkan hari kiamat itu akan dimulai, akan diiringi dengan perang besar antara Islam dengan kafir, kemudian kejayaan Islam, kemudian muncul tanda-tanda kiamat besar itu, kemudian rusak kembali, baru kemudian kiamat. Itu gambaran yang ada, ataupun itu kan berapa tahun kemudian. Ya kalau memang beliau mampu mendatangkan dalil, ya kita lihat dalilnya sahih apa tidak, kita terima, kami nawa ta'ana, karena kita menerima, karena kita berpedoman hukum ini dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalil yang sahih, sami'ana wa ata'na. Tapi kalau enggak ada dalil, maka masalah ini adalah masalah ghaib yang kita taruhkan dasar kita. Wa ma fi ma anta min dzikraha. Engkau Muhammad enggak tahu. Ila rabbika muntaha. Ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu. Tapi yang jelas hari kiamat sudah dekat, datangnya adalah hari Jumat, itu yang pasti. Ini hari Jumat itu datangnya hari kiamat, tapi Jumat yang mana? Allahu a'lam. Apakah Jumat kalau terjadi hari raya, bagaimana yang dikatakan orang-orang? Kan orang-orang kalau hari raya hari Jumat takut diri, karena mau hari kiamat. Ini khurafat zaman dulu sampai zaman sekarang. Allahu a'lam. Kalau bisa, kita ada pendapat itu yang ulama-ulama sekarang itu yang tentang salat sholat sama aman. Itu mengapa bahwa Imam Mahdi itu sama dengan Imam Isa? Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya Isa itu Imam Mahdi. Tapi semua hadis yang berbicara tentang Isa itu Imam Mahdi semuanya lemah. Hadis yang sahih dari beliau bahwasanya Imam Mahdi dan Isa dua orang yang berbeda. Karena Nabiullah Isa adalah Nabiullah Isa, padahal Imam Mahdi itu namanya kata Rasulullah, yani ismuhu kasmi wasmu abihi kasmu abi. Jadi namanya namaku, nama bapaknya nama bapakku. Dia dari keturunan Hasan. Jadi namanya Muhammad ibnu Abdullah. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Isa namanya Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam. Dan semua hadis yang berbicara tentang akhir zaman indikasinya menyatakan hal yang sama, bahwasanya Nabiullah Isa itu sendiri, Nabiullah Isa sendiri, Imam Mahdi sendiri. Dan ini sangat tegas sekali dalam riwayat Muslim, bahwasanya tatkala Nabiullah Isa turun, maka kata Rasulullah, faqala lahu imamuhum. Bahasa hadis ini, bahasa hadis Muslim, faqala lahu, berkatalah kepada Nabiullah Isa, imamuhum, pemimpin kaum muslimin. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi, juga seingat saya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, bahwasanya imamuhum, imam kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi. Jadi memang dua orang yang berbeda. Kalau dinyatakan sama, jadi memang ada hadis yang berbicara tentang masalah itu, tapi setahu saya semua hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi itu adalah Isa, adalah hadis yang lemah. Allahu a'lam. Kalau tiap tahun naik haji, anak nggak tahu keterangannya. Tapi kalau dikatakan imam Syiah, kata mereka itu masih sekarang sembunyi, ya. Tapi itu ceritanya panjang, bukan waktu yang cerita sekarang. Nah, kalau mereka masih muntah. Kalau dua tahun, selesai jam berapa? Selamat malam. Sekarang? Selesai? Hah? Sekarang? Baik. Ya sudah selesai. Bapak ada pertanyaan terakhir kalau memang ada, masih ada waktu. Jadi anak telah pesan, jadi kalau ada antum bawa, antum beli kitabnya. Tapi ini nggak tahu. Ceritakan Imam Bukhari Solo. Beli kitabnya supaya nggak nulis hadis gitu. Jadi kalau ada kitabnya di depan kita, jadi antum bisa sedikit punya gambaran sebelum kita masuk pelajaran. Kemudian hadis-hadis yang kayak hadis yang panjang-panjang tadi kayaknya nggak mungkin ditulis. Kalau nulis itu butuh waktu 10 menitan lama, jadi kita membawa waktu di forum. Jadi ya, ahsannya lebih baiknya kitabnya ada di depan kita sehingga hadisnya sudah ada. Kemudian kita taruhkan hadisnya. Allah. Kitabnya yang kita pilih adalah dengan judul Jadi mengapa memilih mana salah? Jadi ceritakan Imam Bukhari. Barangnya Syekh Salim Al-Ghilali rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Khilafatul Muslimin yang Abdulqadir Raja. Allah ilah, Khilafatul Muslimin yang dilimin oleh Abdulqadir Raja, ini kacau balok. Ini matikan ajar kamu.